Ikhwan Islam, ada jadwal baru ya, di mana untuk kitab Al-Jam'u Bainas Shahihain itu insyaallah setiap minggu pertama dan ketiga. Adapun minggu kedua dan keempat itu kitab Al-Jami'us Shahih fi Ahaditsil Aqidah. Al-Jami'us Shahih tentang hadis-hadis akidah. Karena penting sekali kita untuk mengenal akidah. Akidah itu hakikatnya adalah keyakinan. Bagaimana akidah yang sahih itu sangat penting sekali, karena kitab Al-Jam'u Bainas Shahihain sudah masuk ke kitab-kitab fikih ya, bab-bab fikih, sehingga kita selang-seling dengan kitab akidah supaya kita lebih memahami lagi tentang akidah ya. Kitab Al-Jami' As-Sahih ini ditulis oleh Mustafa Baju, di mana di sini kitab mengumpulkan hadis-hadis sahih tentang seputar akidah, tentang tauhid, tentang syirik, tentang tawasul, tentang ruqyah, tentang tamimah, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya semua hadis-hadis yang berhubungan dengan akidah beliau kumpulkan, itu ada 4 jilid semuanya. Ya, 4 jilid, dan itu antum bisa download di internet dengan judul Al-Jami' As-Sahih li Ahaditsil Aqidah. Di internet ada, antum bisa download judul kitabnya Al-Jami' As-Sahih li Ahaditsil Aqidah. Di jilid yang pertama ini beliau akan membahas tentang itu hadis Jibril. Yang pertama beliau akan bahas itu. Itu hadis yang sangat masyhur sebetulnya dan pernah kita bacakan juga dalam Al-Jam'u Bainas Shahihain. Akan tetapi di sini beliau akan menyebutkan tentang jalan-jalan dan lafaz-lafaznya. Karena hadis Jibril ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Abu Dzar, juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Abu Malik atau Abu Amir, juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dan juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Adapun hadis Abu Hurairah, maka beliau akan menyebutkan riwayat Muslim dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, kana Rasulullah SAW yauman barizan linnas. Adalah Rasulullah SAW suatu hari keluar kepada manusia. Fa'atahu rajulun. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Yamshi, ia berjalan kaki. Faqala, lalu kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, mal iman. Wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah bersabda, al iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir wa tu'mina bil qadri kullihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, para rasulnya, dan kamu beriman kepada kebangkitan yang terakhir, dan kamu beriman kepada takdir seluruhnya. Qala sadaqta, ia berkata, engkau benar. Qala ya Rasulullah, mal Islam. Ia berkata lagi, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Maka Rasulullah bersabda, al-Islam an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa tuqima sholata al-maktubah wa tu'addiya zakata al-mafruḍah wa tasuma ramadhan. Islam yaitu kamu beribadah kepada Allah saja, dan engkau tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kamu mendirikan sholat yang wajib, kamu membayar zakat yang diwajibkan, dan kamu berpuasa Ramadan. Ia berkata, sadaqta, engkau benar. Qala ya Rasulullah mal ihsan? Ia berkata, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Qala al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa innaka illa tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia akan melihat kamu, dia yang melihatmu. Maka malaikat Jibril berkata, sadaqta, kamu benar. Qala ya Rasulullah mata sa'ah? Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat? Qal, maka Rasul bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, walakin sa'uhadithuka an ashratiha. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Akan tetapi, aku akan sampaikan kepadamu tentang tanda-tandanya. Idza waladatil amatu rabbataha, rabbaha. Apabila hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Fadzaka min ashratiha. Maka itu salah satu tandanya. Wa idza kanatil uratul hufat al-jufah as-summul bukm ru'usan nas fadzaka min ashratiha. Apabila orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang badan, ya, al-jufah, orang-orang Arab Badui, ya, ru'usan nas, ternyata dia menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Fadzaka min ashratiha, itu di antara tanda hari kiamat. Wa idza tatawala ru'a'ul al-buham fil bunyan fadzaka min ashratiha. Apabila penggembala-penggembala unta berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itu termasuk tanda-tandanya. Fi khamsin minal ghaib, dalam perkara, lima perkara yang itu merupakan urusan gaib. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, wa innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Jiwa tidak tahu apa yang akan ia lakukan besok. Dan jiwa pun tidak tahu di negeri mana ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Qala thumma adbara ar-rajul, kemudian orang itu pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruddu alayya ar-rajul. Panggil orang itu, kata Rasulullah. Fa akhadhu yaruddu. Maka para sahabat pun segera mengejarnya untuk memanggilnya. Falam yarau syai'an, ternyata hilang, enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril ja'a yu'alliman nas dinahum. Yang tadi itu Jibril, kata Rasulullah. Ia datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Demikian pula Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mandah dalam Al-Iman. Dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Dan ini lafaz Imam Muslim. Kita akan bacakan lagi lafaz yang lain, Pak. Karena ini lafaznya beda-beda. Kenapa terjadi perbedaan lafaz? Karena masing-masing perawi menyampaikan apa yang ia dengar. Seringkali, Pak, hadis yang sama tapi lafaznya beda itu akibat daripada riwayah bil makna. Itu periwayatan dengan apa? Makna. Iya. Sehingga seringkali terjadi perbedaan apa? Lafaz. Namun dengan adanya perbedaan lafaz itu saling menyempurnakan satu sama lainnya. Terkadang dalam riwayat ini ada sesuatu yang tidak ada dalam riwayat yang lain. Hadis yang kedua yaitu hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar. Keduanya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis baina dhahrani ashabihi, adalah suatu ketika Rasulullah SAW duduk di antara para sahabatnya. Fayaji'ul gharib fala yudra ayyuhum hu hatta yas'al. Tiba-tiba datang orang yang asing dan tidak dikenal siapa dia hingga ia pun bertanya. Fatalabna ila Rasulullah SAW an naj'al lahu majlisan ya'rifuhul gharib idza ata. Maka kami minta kepada Rasulullah agar semenjak itu agar kami menjadikan untuk Rasulullah SAW majlis tertentu khusus kalau ada orang asing datang. Fabanaina lahu dukanan min tin. Maka kami pun mendirikan untuk Rasulullah SAW sebuah dukan. Dukan itu tempat yang agak tinggi ya, dari tanah liat. Karena ya jelis alai, untuk Rasulullah SAW duduk di atasnya. Supaya apa? Supaya orang yang asing datang itu kenal. Karena masalahnya Rasulullah SAW itu pakaiannya enggak ada beda dengan para sahabat, Pak. Rasulullah tidak membedakan diri dengan pakaian khusus, tidak. Sehingga ketika ada orang asing datang, mereka nanya, yang mana Muhammad? Ya. Maka para sahabat minta izin, hey Rasulullah, bagaimana kalau kami bikinkan tempat khusus buat engkau? Jadi kalau ada orang asing datang, enggak perlu lagi nanya. Ya. Wa inna la julusun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisihi. Dan waktu itu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dan Rasulullah duduk di majlisnya yang kami bangun tersebut. Idz aqbala rajulun ahsanan nasi wajhan wa athyaban nasi rihan. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, wajahnya sangat ganteng. Wanginya sangat wangi. Ka'anna thiyabahu lam yamassahu danas. Seakan-akan pakaiannya itu tidak terkena kotoran sama sekali, saking bersihnya itu pakaiannya itu. Hatta sallama fi tarfil bisab. Sehingga ia pun mengucapkan salam di ujung karpet. Ya. Faqala, lalu ia berkata, assalamu alayka ya Muhammad. Faradda alaihi salam, lalu Rasulullah menjawab salamnya. Qala adnu ya Muhammad, boleh saya mendekat lagi ya wahai Muhammad? Sengaja orang ini memanggil dengan ucapan apa? Muhammad, supaya dikira oleh para sahabat ini orang Arab Baduy ini. Karena para sahabat dilarang oleh Rasul, oleh Allah untuk memanggil Rasul dengan nama apa? Muhammad. Ya, karena para sahabat taunya yang memanggil Rasul dengan Muhammad itu pasti Baduy, pasti itu. Ya. Faqala adnu, kata Rasulullah, silakan mendekat. Famazala yaqul adnu miraran. Dan ia terus berkata lagi, boleh saya mendekat lagi? Berulang-ulang dia katakan, Rasulullah pun berulang-ulang mengatakan silakan mendekat. Ya, seakan mereka Jibril ingin mengajarkan bagaimana adab datang ke majlis ilmu. Adabnya pakai pakaian bagus, pakai minyak wangi, ya. Kemudian kalau bisa duduk yang paling depan. Hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia pun meletakkan tangannya di atas lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ya Muhammad akhbirni bil Islam. Ia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Qala al-Islam an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la tusyrika bihi syai'a. Wa tuqimas shalah. Wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasuma ramadan. Islam itu kamu beribadah kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Kamu dirikan salat, bayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Qal, orang itu berkata, "Idza fa'altu dzalik faqad aslamtu?" Kalau aku melakukan itu, apakah aku telah Islam? Qala na'am. Rasul bersabda, iya. Qala sadaqta. Orang itu berkata, engkau benar. Falamma sami'ta qala rajul shadaqta ankarna. Ketika kami mendengar orang itu mengatakan kamu benar, kami merasa heran. Aneh sekali nih orang. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala ya Muhammad, akhbirni mal iman. Lalu orang itu berkata, ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala al iman billah wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyina wa tu'mina bil qadar. Itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, dan kamu beriman kepada takdir. Dalam riwayat ini tidak ada beriman kepada hari akhirat, tapi dalam riwayat yang lain ada. Ya, tapi ini saling melengkapi tentunya ya. Qala fa idza fa'altu dzalik faqad amantu. Kalau aku telah melakukan itu, apakah aku telah beriman? Kata Rasulullah, na'am, iya. Qala shadaqta, engkau benar. Qala ya Muhammad, akhbirni anil ismal ihsan. Ia berkata lagi, hai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Qala shadaqta. Engkau benar. Qala ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah. Ia berkata, ya Muhammad, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat terjadi. Qala fanakas. Maka Rasulullah pun menunduk. Nah ini ada. Lafaz ini tidak ada pada lafaz sebelumnya. Falam yujib husyai'an, Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Thumma a'ad, kemudian orang itu mengulangi lagi pertanyaannya. Falam yujib husyai'an, Rasulullah pun tidak menjawab apa-apa. Thumma a'ad, orang itu kembali mengulangi lagi pertanyaannya. Falam yujib husyai'an, Rasulullah pun kembali tidak menjawab apa-apa. Warafa'a ra'sah, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Lalu beliau bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Walakin laha alamat ta'rifu biha, akan tetapi di sana ada tanda-tandanya yang kamu akan kenali. Idza ra'aita ru'al buhum yatatawaluna fil bunyan. Itu kamu kalau kamu sudah melihat pengembala unta berlomba-lomba meninggikan bangunan. Wa ra'aital fufatal 'urata mulukal ard. Dan kamu lihat orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang badan jadi raja-raja dunia. Wa ra'aital mar'ah talidu rabbaha. Dan kamu melihat hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Khamsun la ya'lamuha illallah. Ada lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Allah berfirman dalam ayat tadi surat Luqman ayat 34 yang sudah kita bacakan. Tsumma qala la wallazi ba'atha Muhammadan bil haqqi hudan wa basyira. Ma kuntu bi'alam bihi min rajulin minkum. Wa innahu la Jibril nazala fi surati Dihya al-Kalbi. Kemudian Rasul bersabda, tidak, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai hidayah dan pemberi kabar gembira. Ma kuntu bi'alam bihi min rajulin minkum. Aku tidak lebih mengetahui dari seseorang dari kalian. Sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril. Ia turun dengan berbentuk rupanya Dihyah al-Kalbi. Jadi mereka Jibril itu datang dengan membentuk seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Karena sahabat ini ganteng banget, Pak. Ya. Ada beberapa sahabat yang terkenal ganteng sekali. Di antaranya itu Dihyah al-Kalbi. Ini diriwayatkan Imam Nasa'i dalam As-Sughra, demikian pula dalam Al-Kubra, dan sanadnya sahih. Kemudian yang ketiga itu hadis Umar bin Khattab. Ya. Dan hadis Umar bin Khattab mirip ya dengan hadis yang disebutkan tadi. Itu kita akan sebutkan yaitu lafaz Muslim. Namun di situ ada cerita di awalnya. Dari Yahya bin Ya'mar qal, ia berkata, "Kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Kata Yahya bin Ya'mar adalah orang yang berbicara tentang takdir di kota Basrah. Basrah itu sekarang diadanya di Iran ya. Seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Mandah, Yahya bin Ma'mar berkata, "Ya Ma'bad al-Juhani ini dari kabilah Juhainah. Fihi zahu." Tapi orangnya agak enggak waras. Wa kana yatawassab ala jiranihi, dia suka mengganggu tetangganya. Tsumma innahu qara' al-Qur'an wa farada al-fara'id wa qassa 'alan nas. Kemudian tiba-tiba dia membaca Al-Qur'an, berbicara tentang faraid dan bercerita ke orang-orang. Tsumma innahu sara min amrihi annahu za'ama anna al-'ilma unth. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Man syaa'a 'amila khairan wa man syaa'a 'amila syarran. Siapa yang mau melakukan kebaikan, siapa yang mau melakukan keburukan, artinya semua belum ditakdirkan oleh Allah. Iya. Lalu kata Yahya bin Ya'mar, aku bertemu dengan Abul Aswad Ad-Dili. Lalu aku menceritakan hal itu kepadanya. Maka Abul Aswad berkata, "Kadzab." Orang itu sudah berdusta. "Ma ra'aina ahadan min ashabi Rasulullah SAW illa wa yuthbitul qadar." Kami tidak pernah bertemu dengan seorang pun sahabat kecuali mereka meyakini takdir. Iya. Kita lanjutkan dengan lafaz Muslim tadi. Ma'bad al-Juhani ini, Pak, sudah kita jelaskan dia seorang laki-laki dari Bani Juhainah. Dan ternyata ia berguru kepada seorang Nasrani namanya Susan. Di mana keyakinan Qadariyahnya dia, karena dia yang pertama kali membawa keyakinan Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Itu kelompok yang mengatakan bahwa segala sesuatu belum ditakdirkan. Dan subhanallah, Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari akan munculnya kelompok ini. Rasulullah bersabda, "Al-Qadariyah majus hadil ummah," kata Rasulullah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Dan hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Dan ternyata yang pertama kali membawanya ini orang nih, Ma'bad al-Juhani, Pak. Dia dicuci otaknya sama orang Nasrani, kemudian kembali lagi ke kaum muslimin menyebarkan keyakinannya yang sesat tersebut. Kata Yahya, kita lanjutkan. "Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajain al-mu'tamirain." Lalu aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi untuk haji atau umroh. "Hatta atainal Madinah," sehingga kami pun bertemu mendatangi kota Madinah. "Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'il qaum." Kami berkata, andai kita bertemu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanyakan ya tentang yang diucapkan oleh mereka itu. Katanya takdir itu tidak ada. "Fawfiqa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhilan al-masjid." Maka kami pun bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab yang sedang masuk ke mana? Ke masjid. "Qal faqtanaftu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimali." Maka kami pun menggandeng beliau, salah satu dari kami di kanannya dan yang satu di kirinya. Qala Yahya, berkata Yahya bin Ya'mar, fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilai. Dan aku merasa temanku yaitu Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Karena kebiasaan salaf, Pak, mereka akan menyuruh yang paling tua yang berbicara. Karena Yahya bin Ya'mar lebih tua daripada Humaid bin Abdurrahman. Dan ini merupakan sunnah, ya. Kalau misalnya kita datang bersama beberapa teman, yang berbicara yang paling tua. Ya. Saya pernah, saya bersama Ustaz Firanda, sama Ustaz Maududi, sama Ustaz lagi Ustaz datang ke Sheikh. Kemudian saya mulai berbicara. Sheikh marah dan berkata, kabir, kabir, dulu kan yang tua. Kata Sheikh. Semua bilang, justru dia yang paling tua, Sheikh. Maklumlah, wajah saya ini baby face. Sheikhnya langsung ketawa. Ya. Kita lanjutkan ya, akhi. Qala qultu tas'alu am as'alu? Qala la bal tas'alu. Li'anni kuntu absat lisanan min. Dalam satu riwayat disebutkan Yahya bin Ya'mar bertanya kepada Humaid, kamu yang bertanya atau aku yang bertanya? Kata Humaid, tidak, kamu aja yang bertanya. Karena aku ini ya, lebih panjang lisannya. Ya. Fakultu Aba Abdurrahman, innau qad dhahara qibala nasun bil Iraq yaqra'una al-Qur'an wa faradu al-fara'id wa qassu 'ala an-nas wa yataqaffaruna al-'ilm taqaffura wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadar. Lalu aku berkata, kata Yahya, hai Aba Abdurrahman, telah muncul di tempat kami, yaitu di Iraq. Karena di zaman dulu itu belum ada Iran, karena kan Irak itu ya semuanya itu. Kemudian pecah jadi dua negara, Iran dan Irak. Mereka membaca Al-Quran, membahas ilmu faraid. Mereka juga berkisah kepada manusia. Dan mereka mencari ilmu-ilmu yang aneh. Lalu ia menceritakan tentang urusan mereka, katanya mereka tidak beriman kepada takdir. Wa annal amra unf, dan bahwasanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Man syaa'a 'amil khairan, man syaa'a 'amil syarr, siapa yang mau mengamalkan kebaikan, siapa yang mau mengamalkan keburukan, artinya yang menciptakan perbuatannya manusia sendiri, Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Qala Ibnu Umar. Lalu Abdullah bin Umar mendengar itu berkata, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Dan Abdullah bin Umar mengucapkan itu 3 kali. Ini menunjukkan, Pak, wajibnya berlepas diri dari setiap pemikiran yang menyesatkan. Lalu beliau berkata, walladzi yahlifu bi Abdullah ibn Umar, demi zat yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar, lau anna ali ahadim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu min. Kalaulah mereka menginfakkan emas sebesar gunung, Allah tidak akan terima dari mereka. Hatta yu'mina bil qadar kulli, sampai mereka beriman kepada apa? Takdir. Khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Walaqad haddatsani Umar. Sungguh, kata Abdullah bin Umar, telah menceritakan kepadaku Umar, ayahnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Musa laqiya Adam, bahwasanya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam di alam barzakh, ya. Faqala ya Adam anta khalaqaka Allah biyadihi wa asjada lakal malaikah wa askanakal jannah fa wallah laula ma fa'alta ma dakhala ahadun min dhurriyyatikan nar. Hai Adam, kata Nabi Musa, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya langsung. Allah telah menyuruh malaikat untuk sujud kepada dirimu. Dan Allah pun telah menempatkan kamu di surganya. Demi Allah, hai Adam, kalau bukan karena engkau memaksiati Allah, tidak akan ada anak-anakmu yang masuk ke neraka. Faqal, maka Nabi Adam menjawab. Mana Nabi Musa nyalahin Nabi Adam. Faqala ya Musa, anta alladhi istafaka Allah bi risalati wa bi kalami talumuni fi ma qad kana kutiba alayya qabla an ukhlaq. Engkau yang telah Allah pilih dengan risalahnya, dengan kalam yang dan dengan kalamnya, apakah engkau hendak mencaci aku dalam perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum aku diciptakan? Apakah berarti seseorang boleh berhujah dengan takdir dalam maksiat, Pak? Tidak. Karena masalahnya Nabi Adam sudah bertaubat. Yang enggak boleh itu kalau berhujah dengan takdir ketika ia masih berbuat maksiat dan terus berbuat maksiat, ini enggak benar. Karena masalahnya dia sudah diberikan oleh Allah kemampuan untuk meninggalkan apa? Maksiat. Tapi masalahnya Nabi Adam sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tinggalkan, kemudian Nabi Musa mengungkit. Ya, fahtajja ilallah. Maka keduanya berhujah kepada Allah. Fahajja Adam Musa alaihi salam. Dan Adam pun berhujah kepada Musa. Fahtajja ilallah, keduanya berhujah kepada Allah. Fahajja Adam Musa. Fahtajja ilallah, fahajja Adam Musa. Maka Nabi Adam berhujah kepada Nabi Musa. Thumma qal, kemudian Abdullah bin Umar berkata, haddatsani abi, telah bercerita kepadaku ayahku, Umar bin Khattab. Qal bainama nahnu inda Rasulillah SAW fi unasin dhata yaumin. Baina nahnu, ketika kami bersama Rasulullah SAW pada beberapa sahabatnya suatu hari, fi akhiri umri Rasulillah, di akhir-akhir umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun wa laysa min ahli albalad yatakhatta. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh, dan di antara kami pun juga tidak ada yang mengenalnya, dan dia pun bukan penduduk kota Madinah. Aneh ini, karena para sahabat saling mengenal, Pak, satu sama lainnya, tapi ini enggak ada yang mengenal. Disebut musafir juga bukan, karena orang Arab kalau musafir jauh kelihatan dari pakaiannya. Iya. Ya takhatta, ia melangkahi orang-orang. Faqala ya Rasulullah adnu minka. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku mendekat kepadamu? Qala na'am, ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia pun duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yajlisu ahaduna fi shalah, sebagaimana seseorang duduk di dalam salatnya, maksudnya duduk iftirash. Fa asnada rukbatahi ila rukbatayh, lalu ia menyandarkan dua lututnya ke dua lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayh, dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqima salah, wa tu'tiya zakah, wa tasuma ramadhan, wa tahujjal bait, in istata'ta ilaihi sabila, wa ta'tamir, wa taqtasil minal janabah, wa antutimmal wudhu. Islam itu, kamu bersyahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kamu dirikan solat, bayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Dan dalam riwayat Tirmidzi dan tambahan, dan kamu berumrah, mandi janabat, dan kamu sempurnakan wudu. Qala rajul, orang itu berkata, sadaqta, kamu benar. Qala fa'ajibna lah yas'alu wa yusaddiqu, kata Umar. Kami merasa heran. Dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim. Kalau aku lakukan itu, aku menjadi muslim. Ya, kata Rasulullah. Qala sadaqta, kamu benar. Kemudian ia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Kata Rasulullah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal jannati wan nari wal ba'tsi ba'dal maut wal mizan. Wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari kulli khairi wa syarri wa hulwihi wa murrih. Itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Dalam tambahan lagi dari riwayat yang lain, kamu beriman kepada surga, neraka, kebangkitan setelah kematian, dan kepada timbangan. Dan kamu beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada takdir seluruhnya, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Qala sadaqta, ia berkata, kamu benar. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana mu'min, jika aku lakukan itu apakah aku mukmin? Qala na'am, ya. Qala sadaqta, kamu benar. Fa ajibna minhu yas'alu wa yusaddiqu, kami merasa heran kepadanya, ia bertanya, ia membenarkan. Qala al-qaum, maka kaum itu berkata, ma ra'aina rajulan ashadda tawqiran li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadza, ka'annahu ya'lamu Rasulullah. Kami tidak pernah melihat ada orang yang sangat menghormati Rasulullah dari orang ini. Seakan-akan ia sudah tahu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ya Rasulullah, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Faqala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kullu dhalika naqul ma ra'aina rajulan ashaddu tawqiran li rasulillah min hadha. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, jika kamu tidak melihatnya maka Allah yang melihatmu. Setiap dia bertanya, kami selalu berkata, kami belum pernah melihat ada orang yang sangat menghormati Rasulullah dari orang ini. Ya. Dan ia juga berkata, engkau benar, engkau benar. Qala fa idza fa'altu hadza fa ana muhsin, kalau aku melakukan itu maka aku orang yang muhsin. Kata Rasulullah, iya. Qala sadaqta, engkau benar. Lalu ia berkata, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Ia berkata, Rasulullah bersabda, subhanallah, mal mas'ulu anha bi'a'lama biha minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala sadaqta, engkau benar. Ya qala dzarika miraran, ia melakukan itu ya berulang-ulang. Kami tidak pernah melihat ada orang yang sangat menghormati Rasulullah dari orang ini. Fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata summa al-bukma ru'a'a asya' yatatawaluna fil bunyan wa kanu mulukan. Yaitu kamu lihat yaitu hamba saya wanita melahirkan apa? Tuannya. Dan kamu lihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, miskin, dalam satu riwayat as-summa al-bukma As-sum artinya apa? Tidak bisa mendengar. Al-bukam artinya tidak bisa berbicara, ya. Ri'a asya, dia penggembala apa? Kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun apa? Bangunan. Wa kanu mulukan, dan mereka menjadi para raja. Qala thumman talaq, kemudian orang itu pergi. Kemudian Rasul bersabda alayya rajul, panggil orang itu. Ternyata ketika mereka hendak memanggilnya, mereka tidak melihat siapapun juga. Maka Umar berkata, aku pun diam beberapa saat. Kemudian Rasul bersabda kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya tersebut? Kata Rasulullah, kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum ma'alima dinikum khudu'an waladhi nafsi biyadih ma syubbiha alaya mundu atani qabla marrati hadhihi wa ma'araftu hatta walla. Sesungguhnya tadi itu Jibril, ia datang ingin mengajarkan rambu-rambu agama kalian. Ambillah darinya tadi, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak tersamar kepadaku semenjak ia datang kepadaku tadi. Dan aku tadinya tidak mengenal sampai ia pergi. Artinya Rasulullah saja sebelumnya enggak kenal, Pak. Sampai ia pergi baru kenal bahwa itu Jibril alaihissalatu wassalam. Iya. Di sini dikutip Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, At-Tayalisi, Al-Bazzar, Ibnu Mandah, Abu Nuaim, ya, Ibnu Battah, Al-Firyabi, Al-Ajurri, Al-Lalika'i, dan yang lainnya. Nah, ini ya lafaz-lafaz daripada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada lagi lafaz-lafaz yang lain, kalau kita bacakan semuanya sangat panjang sekali, akhi. Kita ambil, kita tidak akan bahas satu persatu, tapi saya akan mengambil faidah-faidahnya dari fawaid Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, di mana beliau dalam kitab Syarah Al-Arba'in mengambil fawaid-fawaid hadis tersebut. Ya, namun karena waktu Isya sudah masuk, jadi kita bacakan fawaidnya dari pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.